Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita masuk pada bab yang baru pada pelajaran kita Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Qala المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب فرمان الله سبحانه وتعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara atau dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kita bacakan dalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan dengan ayat ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah lamma dzakara subhanahu ma yuqirru bihi haula'i min af'alihi allati lam yaf'alha ghayruhu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diakui oleh mereka orang-orang musyrikin dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilakukan oleh selain Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebelumnya, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertauhid. Ya. Kemudian disebutkan alasan-alasannya. Alladzi khalaqakum rabb kalian ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasan was-sama'a bina'a, yang menjadikan, ya, bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, kalian tinggal di atasnya, ya, menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'a, kemudian Allah turunkan dari langit itu hujan air. Kemudian Allah mengeluarkan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, menjadikan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ya, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengatur rezeki kita. Ini diakui oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan Allah atau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Fa kullu man aqarra dhalika lazimahu an la ya'buda illa al-muqarra lahu li'annahu la yastahiqqul ibadata man la yaf'alu dhalika wa la yanbaghi an yu'bad illa man fa'ala dhalik. Maka setiap yang mengakui hal tersebut, mengikrarkan hal tersebut, bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur alam raya ini adalah Allah, lazimahu an la ya'budu illa al-muqarrarahu. Maka konsekuensi untuknya adalah untuk dia tidak beribadah kecuali kepada siapa yang dia akui. Dia mengakui Allah yang menciptakan, ya, maka beribadah kepada yang menciptakan, bukan kepada yang diciptakan. Ya, dia, mereka mengakui bahwasanya Allah memberikan rezeki, menurunkan hujan dari langit, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menjadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut berbuah, ya, sebagai rezeki. Ya, beribadah kepada yang menumbuhkan, ya, beribadah kepada yang memberikan rezeki, bukan kepada yang sama-sama membutuhkan rezeki. Ya, karena tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali yang melakukan demikian. Dan selain itu, ya, tidak pantas untuk diibadahi. Wala yanbaghi an yu'bad, kecuali, tidak pantas untuk diibadahi kecuali yang melakukan demikian, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini. Walidzalika atabil fa adalah at-tafri' wa sababiyyah ay fa bi sababi dzalika la taj'alu lillahi andada. Ya, karena itu didahului oleh fa di huruf fa, fala taj'alu. Maknanya, maka dengan sebab demikian, dengan sebab Allah menciptakan kalian, dengan sebab Allah memberikan rezeki kalian, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, ya, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya, mereka mengetahui bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala laha dihinna hiya ay fala taj'alu lahu andadan fil ibadah kama annakum lam taj'alu lahu andadan fil rububiyyah wa aidan la taj'alu lahu andadan fi asma'ihi wa sifatihi li'annahum qad yasifuna ghairallahi bi awsafillahi azza wa jalla qashtiqaqin uzza min al-aziz wa tasmiyatim rahman al-yamamah. Maka ya la di sini la nahiyah, larangan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam perkara ibadah, sebagaimana kalian tidak menjadikan tandingan bagi Allah pada perkara rububiyahnya. Dan juga jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena mereka orang-orang musyrikin, ya, terkadang mereka mensifati selain Allah dengan sifat-sifat Allah. Seperti mereka menamakan Al-Uzza, mereka menamakan berhala-berhala mereka. Ya, Al-Lat itu dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Manah dari Al-Mannan. Ya. Andadan jam'u niddin wa huwa syabih wa nadhir. Ya, tandingan, bandingan. Jadi maksudkan di sini adalah andadan fil ibadah, tandingan-tandingan dalam perkara ibadah. Wa antum ta'lamun al-jumlah fi madhi nasbin halun min fa'il taj'alu ay wal halu annakum ta'lamun. Ya. Sini wa antum ta'lamun kalau di i'rab fi mahalli nasbin sebagai hal. Ya, sebagai hal. Jumlah wa antum ta'lamun sebagai hal. Wal hal annakum ay wal hal annakum ta'lamun, yaitu kalian mengetahui keadaan. Wa antum ta'lamuna annahu la andada lahu, yakni fi rububiyyah. Dan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada tandingan-tandingan bagi Allah pada perkara rububiyah. Ya, pada perkara penciptaan, pemberian rezeki. Kalian tahu Allah tidak ada tandingannya di situ. Maka jangan jadikan tandingan bagi Allah dalam perkara ibadah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada orang-orang musyrikin dengan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya, berhujah bahwasanya mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyimak apa yang telah disebutkan tadi, maka ayat ini berkaitan dengan syirik akbar, yaitu larangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan dalam perkara ibadah. Tetapi ini juga berlaku pada syirik asghar. Ya, karena bab kita ini ya berkaitan dengan syirik asghar. Kita bacakan kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid. Qala rahimahullah, At-tarjamatu sabiqah ala qawlihi ta'ala, wa minan nasi ma yattakhidu min dunillahi andada yuqsadu biha asyirkul akbar bi an yaj'ala lillahi niddan fil ibadah wal khub fil ibadah wal hubbi wal khawfi wal raja' wa ghairaha minal ibadat. Terjemahan sebelumnya, terjemahan maksudnya bab sebelumnya, ya, beberapa bab sebelumnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man takhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Maka yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan syirik akbar, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan pada perkara ibadah, ya, pada perkara al-hub, mahabbah, cintaan, al-khauf, rasa takut, ar-raja, berharap, dan selainnya dari perkara-perkara ibadah. Qala wa hadhihi at-tarjamah, adapun bab ini, ya, sama-sama andad, ya, wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada. Di sini fokusnya pada syirik akbar. Andad fil ibadah, tandingan-tandingan di ibadah. Tapi bab ini, ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Walaupun asalnya ayat ini adalah pada perkara syirik akbar, ya, ini yang dimaksudkan pada bab ini adalah yang berkaitan dengan syirik asghar. Ya, nanti kita akan bahas, ya, bahwasanya, ya, banyak ayat yang secara umumnya adalah untuk syirik akbar, tapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan syirik asghar. Qala wa hadhihi tarjamah al-muradu biha asyirkul asghar. Adapun bab ini yang dimaksudkan, yang diinginkan darinya adalah syirik asghar, syirik kecil. Kasyirki fil alfad, seperti kesyirikan pada lafad-lafad, perkara lafad. Nah, ini berkaitan dengan bab kita sebelumnya, ya, ketika menisbahkan nikmat kepada selain Allah atau kepada sebab dengan melupakan yang menjadikan sebab, yaitu Allah. Di situ ada bentuk kesyirikan, itu syirik asghar, syirik pada lafaz, ya. Nah, ini dirinci lagi, bukan hanya pada perkara menisbahkan nikmat kepada selain Allah, tapi banyak perkara. Ya. Talhalfi bi ghairillah, seperti misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Kata syirik bain Allah wa bain khalqihi fil alfad, seperti menyamakan antara Allah dengan makhluknya pada lafaz-lafaz. Kalau lallahu wa fulan, seperti dia mengucapkan kalau bukan karena Allah dan fulan, disamakan. Ya. Kalau bukan karena Allah dan fulan, seakan-akan Allah dan fulan makhluk derajatnya sama. Wa hadza billahi wa bika, ini dengan sebab Allah dan engkau. Ya. Ini lafaz-lafaz yang harus dihindari. Ya. Yang sayangnya banyak terjadi, ya, pada orang-orang, dan mungkin kita sadar atau tidak sadar, ya, kita terucap hal-hal yang seperti ini. Wa ka'idafatil asya'i wa wuku'iha li ghairillah, dan seperti menyandarkan, ya, perkara-perkara dan sebabnya atau terjadinya kepada selain Allah. kalau lal haris la atana lusus. Seperti dia mengatakan, kalau bukan karena ya al haris, penjaga, security, niscaya ya kita akan didatangi para pencuri. Ini kan sama dengan yang kayak kemarin. Ya. Nah, ini nanti tergantung niatnya ini. Dia niatnya sekedar khobar saja. Ya. Atau tadi ada bentuk dia merupakan apa? Melukakan yang menjadikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lebih baik lafaz-lafaz seperti ini dihindari. Walau la dawa'ul fulani la halaktu. Kalau bukan karena obat ini, misalnya aku akan celaka. Ya, bahaya itu ya. Walau la hidku fulanin fil maqsabil fulani lam hasala. Nah, kalau bukan karena kecerdikan, kecerdasan, kepandaian si fulan. Ya, dalam bidangnya, dalam dia mencari usahanya. Ya, maka tidak akan berhasil. Tidak akan sukses. Fakulu hadza yunafi tauhid. Maka yang demikian ini, semuanya ini menafikan tauhid. Ya, menafikan tauhid, bukan menafikan kullian, bukan secara keseluruhan, tapi terjatuh tadi pada syirik-syirik asghar, syirik khafi. Ya. Dan sebagainya. Wal wajibu an tudhafal umur wa wuku tudhafal umur wa wuku'uha wa naful asbab ila iradatillah. Maka wajib untuk disandarkan perkara-perkara terjadinya dan manfaat-manfaatnya itu kepada kehendak dan keinginan Allah. Wa ila Allah ibtida'an wa yukar madzari martabatus sabab wa naf'ih. Ya. Dengan kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala di awalnya, baru di situ ada tingkatan. Ya, menunjukkan bahwasanya kalaupun itu sebab ataupun manfaat, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita katakan laula fulan, laula Allah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, tidak. Tapi laula Allah tsumma ya fulan misalnya. Masya Allah thumma fulan. Ya. Kalau bukan karena Allah dan bukan kemudian, pakai kemudian. Menunjukkan apa? Tertib, menunjukkan dia di bawah. Ya, tetap kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaqul laula Allah thumma kada. Itu yang benar. Ya, kalau mau ini lagi, kita laudallah. Kalau bukan karena Allah, selesai di situ. Ya. Liya'lam anna al-asbab marbutatun biqada'illahi wa qadari. Supaya dia mengetahui bahwasanya sebab-sebab itu terikat dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatimmu tauhidul 'abdi hatta yaj'ala lillahi hatta la yaj'ala lillahi niddan fi qalbihi wa qawlihi wa fi'lihi. Maka tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hatinya ya, atau dalam perkataannya, atau dalam perbuatannya. Ya, artinya segala macam bentuk kesyirikan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan, baik itu berkaitan dengan syirik akbar ataupun dengan syirik asghar. Baik, sekarang kita baca kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa kaitan atau hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Annahu lamma kana tahqiqut min tahqiqi tauhid al-ihtirazu min asyirki billahi fil alfad wa illam yaqsudhu al-mutakallimu biqalbihi. Nabbah al-muallifu rahimahullahu bihadal bab ala dhalika wa bayyana ba'da hadhihi al-alfaz litujtanabahiya wa ma mathalaha. Bahwasanya ketika di antara tahqiq, ya, perealisasian tauhid, dan kalau dikatakan tahqiq ini memiliki makna lebih daripada seorang dikatakan bertauhid saja. Tapi kalau tauhid dikatakan tahqiq tauhid, ya, ini mencakup sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah tadi. Fala yatimu tauhidul abdu, ya, fala yatimu tauhidul abdi hatta la yaj'ala lillahi niddan fi qalbihi wa qawlihi wa fi'lihi. Tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sampai dia betul-betul tidak menjadikan tandingan bagi Allah baik dalam hatinya, perbuatannya atau perkataannya, yaitu la syirkul akbar wa la syirkul asghar. Ya, ini disebut tahqiqut tauhid. Ya, maka dikatakan di antara bentuk tahqiqut tauhid adalah ihtiras, menjaga diri dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara lafaz. Wa illam yaqsudhul almutakallimu bih biqalbihi. Walaupun yang berbicara itu tidak memaksudkan dengan hatinya. Ya. Terkadang ini adalah lafaz-lafaz yang tersebar. Ya. Tersebar di di masyarakat. Yang seorang itu ya karena sering mendengar aja dia ikut-ikutan, padahal secara makna dan ya artinya berbahaya, ya berbahaya bagi tauhid seseorang. Nah, ini kan perlu kita pelajari yang demikian ini, ya. Maka untuk itu al-muallif rahimahullah mengingatkan melalui bab ini terhadap perkara demikian, terhadap lafaz-lafaz yang ternyata itu adalah ya bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, walaupun hukum asalnya yang akan disebutkan nanti adalah syirik asghar. Ya, bukan berarti kita meremehkan. Ingat, syirik asghar itu min akbaril kaba'ir. Ya, walaupun dikatakan syirik asghar, syirik kecil, tapi dia termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar apa? Kesyirikan. Kesyirikan terbagi dua, syirik akbar, syirik asghar. Dia levelnya hanya di bawah syirik akbar. Ya, tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Secara umum demikian. Ya, asalnya demikian. Maka tidak bisa kita remehkan. Ya. Karena itu al-muallif mengingatkan di sini melalui bab ini. Ya, terhadap yang demikian, yang mana lafaz-lafaz yang itu ternyata ada bentuk kesyirikannya. Beliau menjelaskan sebagian lafaz-lafaz tersebut untuk dijauhi. Ya, lafaz-lafaz tersebut dan yang semisalnya. Apa saja lafaznya? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fil ayah. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini. Al-anbad huwa asyirku. Akhfa min dabibin naml ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al-andad adalah kesyirikan. Ya, yang mana kesyirikan ini akhfa, lebih samar, min dabibin naml, ya, dari rayapan semut, ala safatin sauda, ya, di atas batu hitam yang keras dan licin, fi dhulumatil lail, di kegelapan malam, ya, khafi, samar, yang terkadang seseorang tidak menyadari itu kesyirikan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya. Ya, lebih samar daripada semut yang merayap, yang berjalan di atas batu hitam licin keras di tengah kegelapan malam. Ya, kira-kira bisa enggak kita melihat, ya, atau melihat semutnya, ya, berjalan di atas batu hitam tadi dalam keadaan gelap gulita. Ya, jangankan semut, ada orang duduk aja di atas batu hitam mungkin kita enggak tahu kalau gelap, ya. Nah, ini, ya, rayapan semut gak terlihat, jejaknya pun gak ada, ya. Bagaimana kita bisa melihat jejak semut, jejak perjalanan semut yang dia merayap di atas batu hitam keras di tengah kegelapan malam? Nah, itu kata Ibnu Abbas, yang betapa samarnya, ya, kesyirikan, terutama syirik asghar ini, syirik kecil ini, ya, yang muhit disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, muhit seperti layaknya samudra yang tidak bertepi, ya, orang tercemplung di situ seakan-akan sudah binasa dia. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, tidak ada yang lebih berat daripada, ya, memperbaiki hati dalam perkara kesyirikan asghar ini, memperbaiki niat, ya, niat, begitu juga pada lafaz, sallallahu alaihi wa wahuwa antakul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, ya, demi Allah dan demi kehidupan wahai fulan, atau dia mengucapkan wa hayati, demi kehidupanku, ya, wa taqul laula kulaibatu hadha la atana al-lusus, kalau bukan anjing ini, ya, kita akan datangi pencuri. Walau al-battu fiddar la atana al-lusus, atau kalau bukan karena al-batt, yaitu al-battah. Apa al-battah? Bebek. Apa urusannya bebek dengan maling? Ya, disebutkan di sini ya, kalau bebek itu kalau ada di rumah kemudian ada orang asing yang masuk, dia akan ribut. Ya, dia akan ribut. Ya, sebagai bentuk ihtiras, penjagaan. Baik. Nah, kalau bukan karena bebek ini, orang dia mengatakan, kalau bukan karena bebek ini saya akan, pencuri akan masuk. Wa qalu ar-rajuli li sahibihi, masya Allahu wa syaita. Dan perkataan seorang terhadap temannya, masya Allah, ya, semua itu atas kehendak Allah dan kehendakmu, disamakan. Ya, wa qalu ar-rajuli laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya, la taj'ala fiha fulan hadza kulluhu bihi syirkun, rawahu Ibnu Abi Hatim. Ya, maka jangan jadikan pada perkataanmu fulan. Ya, jangan katakan laulallah wa fulan. Semuanya ini adalah kesyirikan. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Baik. Yang berkaitan dengan lafaz-lafaz ini tadi, insya Allah kita akan jelaskan ya pada pertemuan berikutnya. Ya, kita rinci sisi kesalahan dan kesyirikannya. Kemudian ya terakhir kita bacakan kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Anna Allah tabaraka wa ta'ala yanhan nasa an yattakhidu lahu amsalan wa nudara yasrifuna lahum syai'an min ibadatihi wa hum ya'lamuna anna Allahu wahdahu al-khaliqur ar-razik wa anna hadhihi al-andada 'ajizatun faqiratun laysa laha min al-amri syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk menjadikan ya permisalan-permisalan, perbandingan-perbandingan, tandingan-tandingan yang mereka memalingkan ya untuk tandingan-tandingan tersebut. Ya, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan untuk mereka ibadah yang seharusnya untuk Allah dibandingkan kepada tandingan-tandingan tadi. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan, yang menciptakan dan memberikan rezeki. Dan bahwasanya tandingan-tandingan tersebut lemah, fakir. Ya, dan sama sekali tidak memegang urusan. Wa madzakarahu Ibnu Abbas amsilatan litikhadil andad. Karena lafaz al-ayah yashmaluha. Adapun apa yang disebutkan dari oleh Ibnu Abbas, ya, contoh-contoh dari menjadikan al-andad ya berupa lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan tadi, li'anna lafzul ayah, karena lafaz ayat yashmaluha ya mencakup semuanya. Wa in kanat syirkan asghar wal ayatu nazilatun fi syirkil akbar, walaupun itu adalah syirik asghar dan ayat turun berkaitan dengan syirik akbar. Fasalafu yastadilluna bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Ya, mereka para salaf Ya, mereka berdalilkan dengan apa yang turun terhadap syirik akbar, mereka jadikan dalil terhadap syirik asghar. Ya, artinya walaupun asalnya ayat tersebut tadi adalah berkaitan dengan syirik akbar, larangan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga mencakup makna yang berkaitan dengan syirik asghar, ya, yang berupa lafaz-lafaz, ya, mengandung makna kesyirikan di situ, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya, dan insya Allah kita akan, ya, jelaskan satu persatu, kita rinci satu persatu dari lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naktafi lahuna, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.